Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Masih pada tafsir surat An-Najm, dan pelajaran kita terakhir sampai penjelasan pada firman Allah Azza wa Jal, fala tuzakku anfusakum. Kemudian ba'dahu huwa a'lamu biman ittaqa, huwa a'lamu biman ittaqa. Dan dialah Allah Azza wa Jal yang lebih mengetahui siapakah di antara hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa inna at-taqwa mahalluha al-qalb. Karena ketakwaan itu posisinya, letaknya ada di dalam qalbu. Peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seorang hamba jangan sampai dia memberikan tazkiyah, memberikan pensucian, pembersihan, ya, tamadduh, memuji dirinya, ya, menyombongkan dirinya di hadapan manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahui siapa hamba-hambanya yang mukhlisin, siapa hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa di antara hamba-hambanya antara ucapan kemudian amalan-amalannya sinkron dengan kalbunya, siapa yang benar-benar bagus niatannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal muttali'u alaih. Dan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla yang mengetahui hal itu semua. Adapun seorang hamba, ya, maka dia tidak, sama sekali tidak memiliki hak untuk menilai dirinya bahwa dia adalah orang yang, ya, selamat dalam amalannya, dia adalah orang yang benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang telah dia usahakan. Tidak bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kondisi seorang hamba, kalbunya, niatannya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan ganjaran seberapa besar ganjaran yang akan diterima oleh seorang hamba. Al-mujazi ala ma fihi min birrin wa taqwa, wa taqwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan balasan terhadap apa yang telah dia lakukan berupa kebaikan dan taqwa. Nah, adapun seorang hamba yang bisa dia lakukan adalah berusaha biljid wal jitihad, dengan semangat dan sungguh-sungguh, dan dia berusaha untuk menjaga kalbunya agar senantiasa ikhlas lillahi azza wa jal pada ucapannya, pada jawarihnya, dan dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan, ya, untuk menjaga kalbunya, ya. Karena kalbu seorang hamba itu yataqallab, berbolak-balik. Kadang hari ini ikhlas, kadang besok adanya penyakit, adanya kotoran-kotoran yang mengganggu keikhlasannya. Hendaknya seorang hamba senantiasa, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga keikhlasannya. Amman nas, adapun manusia, fala yughnuna ankum minallahi syai'an. Adapun manusia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. yani untuk apa engkau wahai hamba yang dhaif, engkau wahai hamba yang sangat lemah, menyombongkan dirimu ya di hadapan manusia dengan bentuk tamadduh, memuji-muji dirimu, melebihkan dirimu, yang memberikan tazkiyah kepada dirimu bahwa dirinya adalah seorang yang bertakwa, bahwa dirinya adalah seorang yang spesial, bahwa dirinya. Naam, hadza la yanbaghi. Naam, yang dituntut dari seorang hamba adalah dia beramal dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga keikhlasannya dan untuk diberikan pahala sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 33 sampai ayat ke-44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu 'ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Afara'aita alladhi tawalla, kabarkan kepadaku wahai Nabi, alladhi tawalla, terkait dengan orang-orang yang berpaling, wa a'ta qalilan wa akda, dan dia memberikan sedikit hartanya lalu dia berbuat ataukah bersikap bakhil, berhenti dari apa yang telah dia berikan dengan kadar yang sedikit itu. A'indahu ilmul ghaibi fa huwa yara, apakah di sisinya dia memiliki ilmu tentang perkara-perkara ghaib, tentang perkara-perkara ghaib, fa huwa yara, dalam keadaan dia menyaksikan dengan kedua matanya. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, bahkan apakah dia belum diberitakan dengan perkara-perkara yang ada di dalam suhuf Musa, yakni kitab Taurat. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga perkara-perkara yang ada di dalam suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Ibrahim, yang mana Ibrahim alaihissalam telah menunaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Alla taziru waziratun wizra ukhra, dan bahwasannya sebuah jiwa itu tidak menanggung dosa enam orang lain, dosa dari enam orang lain. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya tidak ada bagi seorang hamba, dia tidak mendapatkan kecuali apa yang telah dia usahakan ketika di dunia. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sungguh usahanya, apa yang telah dia lakukan, sawfa yura, pasti akan dilihat, nyata dilihat kelak pada hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala menghisab amalan-amalan seorang hamba. Thumma yujzahu al-jazaa'al awfa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang sempurna, dengan balasan al-awfa, yakni balasan yang sempurna, yang lengkap. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh hanya kepada Rabbmu al-muntaha semuanya kembali, semuanya berakhir, dan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sungguh dialah zat yang telah menjadikan manusia adhaka, tertawa bahagia, dan dialah zat yang telah menjadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mereka menangis mereka sedih. Wa annahu huwa amata wa ahya, dan dialah zat yang telah amata wa ahya, yang telah mematikan, mewafatkan manusia dan telah menghidupkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, yakni beliau membacakan atau membawakan ayat sampai wa annahu huwa amata wa ahya, ayat yang ke-44 ini, ila akhir surah, sampai akhir surat pada naskah yang saya pegang. Demikian kalimatnya, ila akhir surah. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afara'aita, dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, bahwa kata afara'aita naam, afara'aita fil Qur'an fahiya bima'na akhbirni, ketika kita mendapatkan kalimat ara'aita, afara'aita, ya, ara'aita di dalam Al-Quran, maka maknanya adalah akhbirni, kabarkan kepadaku. Dan khitabnya boleh jadi, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah naam. Taib, yang kedua adalah anta ayyul mukhatab, yakni engkau wahai al-mukhatab yang diajak bicara, naam, pada ayat ini. Naam, ini makna afara'aita. Afara'aita, kabarkan kepadaku wahai Nabi. Kemudian qabuha halatu man umira bi'ibadati rabbih, sungguh sangat jelek halatu, kondisi man umira bi'ibadati rabbih, orang-orang yang diperintahkan untuk menyembah Rabbnya, wa tauhidihi, dan diperintahkan untuk mengesakan Allah azza wa jal, fatawalla an dhalik, lalu dia berpaling, wa a'rada anhu, dan menyimpang darinya, enggan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dan tentunya dengan kondisi seperti ini, barakallahu fikum, dengan penjelasan seperti ini, naam, patut untuk kita syukuri, naam, bagi seorang hamba yang diberikan ya kemudahan, keringanan ya dalam kalbunya, dalam jawarihnya, untuk tunduk kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk dia berserah diri ya terhadap agama Islam. Kenapa? Karena mayoritas manusia di permukaan bumi ini ya kondisi mereka adalah jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa banyak orang-orang yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kondisi mereka, di antaranya fa in samuhat nafsuhu bi ba'di syai'in qalil, walaupun mereka, jiwa mereka merasa ringan, bi ba'di syai'in qalil, dengan sebagian perkara yang sedikit. Tentunya ini dalam masalah apa? Dalam masalah harta, sedekah. Dia mampu memberikan sedekah, ya, berbuat baik dengan hartanya, namun dengan kadar yang yasir, kadar yang sedikit. Dia memiliki harta yang melimpah, namun dia enggan memberikan dengan kadar yang banyak, yang dia relakan hanyalah bagian yang sangat sedikit. Itu pun fa innahu la yastamirru alaih, dia tidak terus menerus melakukan kebaikan tersebut. Naam, dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi yang terdesak, dia melakukan amalan kebaikan tersebut, bersedekah dengan kadar yang sedikit, dalam kondisi kalbunya berat dan kecintaan terhadap harta yang dia miliki begitu kuat. Nah, bal yabkhul wa yakda wa yamna, bahkan setelahnya dia bakhil, wa yakda, dan dia yakda, yani dia berhenti, dan yakda dalam bahasa Arab nah, asal penggunaannya adalah ketika seseorang membuat galian, ya kemudian nah dia mendapatkan sesuatu yang sulit, batu yang sangat besar, ya kemudian dia berhenti dari galian tersebut. Ini makna yakda, dia berhenti dari amalan tersebut, penggalian tanah tersebut. Wa yamna, dan dia menahan dari harta yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Dia tidak sadar bahwa semua apa yang dimiliki seorang hamba, terutama dalam pembahasan ini dalam masalah harta, semua itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada hak-hak yang terkait yang hendaknya dia mengeluarkan pada enam hak-hak tersebut. Fa innal ma'rufa laisa sajiyatun lahu wa tabi'atun. Karena sungguh kebaikan itu bukan menjadi tabiat bagi dirinya, bukan menjadi perangai bagi dirinya, bukan sesuatu yang melekat, bukan sesuatu yang dianggap ringan, ya, tidak ada iman pada kalbunya, ya, tidak ada ingatan pada dirinya bahwa harta yang dia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada syariat terkait dengan hartanya. Bal tab'uhu at-tawalli 'ani tha'ah, bahkan yang menjadi tabiat, ya, yang melekat pada dirinya adalah at-tawalli, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adami tsubuti 'ala fi'lil ma'ruf, dan dia tidak mampu untuk konsisten, ada musubut, untuk kokoh dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita perhatikan, wa ma'a hadza, bersama dengan ini, fa huwa yuzakki nafsahu, ya, dia masih sempat-sempatnya untuk membersihkan dirinya, mentazkiyah, memuji dirinya bahwa dia adalah seorang hamba yang baik, seorang hamba yang merasa aman dengan amalannya, seorang hamba yang tertipu dengan angan-angannya bahwa dia mendapatkan kebahagiaan di akhirat, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah orang yang tawalla, berpaling dan enggan untuk menyalurkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yunazzinuha ghaira manzilatiha allati anzalahu Allah biha, dan dia memposisikan dirinya pada selain tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan dirinya pada posisi tersebut. Maka pada ayat ini tentunya hasungan bagi kita semua untuk menjaga sikap kita, untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga amalan kita. Hendaknya seorang hamba itu benar-benar tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, dan hendaknya dia berakhlakul karimah, ya, di hadapan manusia, di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari dirinya sifat tarafu', jauhkan dari dirinya sifat tamadduh, jauhkan dari dirinya untuk mentazkiyah apa yang dia lakukan, karena semua itu yang akan memberikan pahala semata-mata Allah azza wa jalla. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita dengarkan. Nah, mu'akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.